už nemohli dny. الصلاه والعمل ابن نصوص العامه تنجي اتسلان بقول ما الصلاه dan mengamalkan dalil-dalil umum. مما لا يخفى على أحد قبل السلف وتذكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه على سبيلهم وطريقهم لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم وقد ورد عن السلف أنفسهم ما يشير إلى ذلك ويبينه فأن أبي العالية رحمه الله قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وعلاقة هذا المدح بالبدعة علاقة وثيقة ذات مسائل دقيقة إذ يستدل كثير من الناس بالنصوص العامة لتسمية بدائهم والتدليل على واقعهم وفي هذا خطأ كبير يناقض قاعدة مهمة في علم الأصول سيأتي تكريرها بعد إن شاء الله. فمثلا لو أن عددا من الناس قدموا مسجدا للصلاة فيه أو لحضور مجلس علم فما إن دخلوا حتى اقترح أحدهم عليه أن يصلوا تحية المسجد جماعة فجابهه بعض أصحابه بالإنكار والرد فاستدل عليهم المقترح بحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فافترقوا رأيين بعضهم وافق على هذا الاستدلال والبعض الآخر خالف لأن هذا الدليل إنما مورده في غير هذا المقام فما هو القول الفصل؟ Satu hal yang tidak samar, artinya satu hal yang sangat jelas ala ahadin bagi setiap orang oleh salaf, keutamaan ulama salaf dan rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu untuk mereka sanjungan Nabi untuk jalan mereka dan tarekat mereka dalam beragama karena mengikuti jalan mereka aula itu jauh lebih baik dibandingkan mengikuti jalan orang yang menyelisih jalan mereka. Waqad warada dan terdapat dari salaf sendiri kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan hal itu dan menjelaskannya. Dari seorang tabi'in Abdul Aliyah rahimahullah beliau mengatakan alaikum bil amil awal, tidaklah kalian menetapi berkomitmen dengan perkara agama yang pertama yaitu yang kanu alaihi kaum muslimin berada di atasnya sebelum mereka berpecah belah. Al-Auza'i juga mengatakan sabarkanlah dirimu untuk menetapi sunnah, berhentilah di mana para ulama salaf berhenti dan berkatalah dengan apa yang dikatakan oleh mereka para ulama salaf dan janganlah mengerjakan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan tahanlah dirimu dari beramal dari segala sesuatu yang mereka menanti mereka untuk mengamalkannya. Masuk dan tempuhlah jalan pendahulumu yang saleh, maka sesungguhnya mencukupi untukmu apa yang mencukupi untuk mereka. Dan apa hubungan pembahasan ini dengan bid'ah adalah ala hubungan yang sangat erat, memiliki berbagai masalah yang detail, yang rumit. yastadillu katsirun minan nas, karena banyak orang berdalil dengan dalil-dalil umum, bitamsyiati bidaihim, agar sejalan dengan bid'ah mereka. Watadlil ala waqihim, dan sebagai dalil untuk realita yang mereka kerjakan. Dan dalam hal ini khata'un kabir, terdapat kekeliruan yang besar, bertentangan dengan kaidah penting dalam ilmu usul yang akan datang penetapannya ya, insyaallah. Misalnya, andai sejumlah orang tiba di masjid untuk sholat di sana atau untuk menghadiri majlis ilmu, maka tidaklah mereka masuk sehingga salah satu di antara mereka iktaraf memberikan usulan, shalu tahiyatal masjid jama'atan, dengan usulan supaya melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan berjamaah. Baca bahahu ba'du ashabihi, maka sebagian sahabat-sahabatnya menjawabnya atau meresponnya bil ingkari warad, dengan mengingkari dan menolak. Fasdadalah, lalu berdalilah al-muqtarih, orang yang punya usulan, dengan hadis sholatnya seseorang bersama orang lain, sehingga artinya dua orang, itu lebih baik daripada sholat dia sendirian. Dan sholat dia bersama dua orang, artinya tiga orang dengan imam, itu lebih baik daripada sholat dia dengan satu makmum. Yaitu Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Di footnote, wafid da'ufun yasir, di dalamnya ada kelemahan yang sedikit, kan, tapi ada syahid yang menguatkannya. Faftaraku ra'yaini, maka terpecahlah mereka menjadi dua pendapat. Sebagian setuju dengan pendalilan itu dan yang lain menyelisihi dengan alasan li'anna hadad dalil, karena dalil ini mauriduhu, tempatnya bukan di tempat ini. Fama huwal qaulul fasl, lalu apa kata putus untuk masalah ini? Apa kaidah yang bisa ditetapkan ini pendalilan seperti ini benar dan tidak? Gimana cara mengetahuinya dan tolak ukurnya? Itu. Walimusah di kitabi al-ujabi al-muwafaqat ma mulakhasuhu kullu dalilin syar'iyyin la yaqulu an yakuna ma'mulan bihi fi salafi al-mutaqaddimina daiman aw aksariyan aw la yakuna ma'mulan bihi illa qalilan aw fi wafqin ma aw la yasbuta bihi amalun hadhihi salasatu aqsamin ahdu an yakuna ma'mulan bihi daiman aw aksariyan fala iskala fi istidlali bihi wala fil amali ala wafqihi وهي سنة المتبعة والطريق المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارة والصلاة على تنوئها من فرد أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والأكيفة والنكاح والطلاق والبيوء وسواهما وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره فوقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وقت ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول فعلا ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة الأمر من سائر الأمة بذلك على الإطلاق. Kata Imam Syatibi dalam kitabnya yang menakjubkan Al-Muwafaqat ma mulakhasuhu, yang ringkasannya kullu dalilin, setiap dalil syar'i layak lu tidak lepas dari beberapa kemungkinan, ayakuna makmulan diamalkan oleh para ulama salaf terdahulu daiman selalu atau aksarian atau sering, atau tidaklah diamalkan oleh para ulama salaf illa qalilan kecuali sedikit jarang-jarang, atau fi waktin ma atau hanya pada waktu tertentu, atau layakut fi al-amalun, mereka tidak mengamalkannya sama sekali. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau mereka mengamalkannya. Jadi salah satu aksam, maka ada tiga macam. Yang pertama, makmulan bi daiman au aksariyah. Dalil tersebut diamalkan oleh salaf daiman selalu atau aksarian sering. Bali skala, maka tidak ada kebimbangan fil istidlal bi tentang bolehnya berdalil dengannya. Dan tidak ada kebimbangan fil amal untuk bolehnya beramal sesuai dengan dalil tersebut. Dan inilah sunnah yang diikuti dan jalan yang lurus. Baik dalil itu yang tadi menuntut hukum wajib atau nasban anjuran atau hukum-hukum yang lain. Contohnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah perkataan beliau dalam masalah thaharah, salat dengan berbagai bentuknya, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan zakat dengan berbagai syaratnya, udhiyah, kurban, akikah, nikah, talak, buyuk jual beli, wasiwah, minal asam, dan hukum-hukum yang lain. Yang datang, yang terdapat dalam syariat dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya, perbuatannya atau persetujuannya. Bahwa qa'at fi'luhu dan terjatuh atau terletak perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat bersamaan dengan perkataan tadi atau setelahnya. Namun ala waqti dzalika sesuai dengan itu. Baik perbuatan Nabi dan para sahabat itu daiman terus menerus ataupun aksarian ataupun sering. Berjumlah ringkasnya, sama al-qaul al-fi'la, perkataan sama dengan perbuatan. Perkataan Nabi sama dengan perbuatan beliau. Demikian juga atau perbuatan sahabat. Walam yukhalif hu biwajhin. Senang dia ngerjain. Indah sebenarnya. Walam yukhalifu, dan perbuatan tidaklah menyelisih perkataan biwajihin dari satu sisi pun. Fal iskala, maka tidak ada kerancuan tentang keabsahan berdalil dan keabsahan al-amal beramal dengan hadis tersebut. Min sa'il ummati bidzalika, dari seluruh bagian dari umat ini dinalikan dengan dalil tersebut ala itlaq secara khusus. Maka jika bentuknya seperti ini, jenis yang pertama, tidak ada kemuskilan, tidak ada kerancuan tentang bolehnya berdalil dan bolehnya mengamalkan hadis tersebut. Dan ini tidak ada min sa'iril ummah, semua umat, semua bagian dari umat ini tidak ada yang muskil, tidak ada yang menentang hal ini ala itlaq para mitra. Wathani alla yaqa al-amalu bihi illa qalilan aw fi waqtin min al-awqat aw halin min al-ahwal wa waqa'a itharu ghayrihi wal amalu bihi da'iman aw aktsariyan fadhalika al-ghayru huwa sunnatul muttaba'atu wat tariqus sabilatu wa amma ma lam yaqa al-amalu alayhi illa qalilan fayajibu at-tathabbutu fihi wa fil amali ala waqtihi والمثابرة على ما هو على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلابد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به، وإذا كان كذلك فقد طرا الأمل على وفق القليل كالمعارض لمعنى الذي تحروا الأمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة فلا بد من التحري ما تحروا وموافقة ما دواموا عليه. وأيضا فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان التخيير، فعملهم إذا حقق النظر فيه لا يقتضي مطلق التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيها على وفق الآخر لا حرج فيها. Yang kedua adalah dalil layak al-amal tidaklah diamalkan oleh salaf ila qalilan kecuali jarang-jarang atau cuma pada waktu tertentu atau pada sikon tertentu. Bahwa qa'a dan terdapat isar ghairihi lebih mengutamakan dalil yang lain dan lebih mengutamakan al-amal lebih beramal dengan dalil yang lain dan iman terus menerus atau sering. Maka dalil ini jarang-jarang diamalkan dan para ulama salaf lebih sering mengamalkan dalil yang itu. Fadzalikal ghair, maka dalil yang itu yang sering diamalkan itulah sunnah yang diikuti wathariq as-sabilah, dan itulah jalan yang benar-benar menjadi jalan. Wa amma ma lam yaqa' al-amalu alaihi ila qalilan, adapun dalil yang tidak diamalkan oleh salaf kecuali jarang-jarang, wajib kita tasabbut fi, maka wajib kita berhati-hati dalam mengamalkannya. Tasabbut fihi wa fil amali ala waqtihi, kita wajib bersikap hati-hati dalam menyikapi dalil tersebut dan dalam mengamalkan dalam dan dalam beramal sesuai dengan dalil tersebut. Dan dalam kita al-mutasarah bersabar untuk mengamalkan yang lebih umum dan yang lebih sering diamalkan oleh salaf. Kenapa? Karena terus menerusnya al-awalin, orang-orang terdahulu lama salaf fil amal, fil amal untuk beramal, berapa kali nah, di sana sendiri macam-macam dulu kan nggak ada yang ngawasin iya memang nggak ada yang ngawasin tapi banyak foto-foto dari atas nih kan banyak apa? Ya foto-foto ini nggak ada ngawasin tapi itu nggak ada ngawasin ya mindah suruh mindahin sendiri ya iya iya tuh wah capek deh kalian enggak itunya apa sih namanya ini talinya kan dari kiri ke kanan oh enggak semuanya tuh itu yang di depan itu gitu-gitu nggak yang kumelot ya oh gitu kan kalau dulu gitu yang ini cuma gitu ya kalau dulu gitu ah dikit ya orangnya dikit ya banyak juga kalau dulu kan dulu awal kata Pak Inahar pembetisan oh iya kapan yang musik ya di Alkotar oh diri juga di MPS juga Fa'ina idamatul awalin karena terus menerusnya orang-orang terdahulu untuk beramal menyelisihi yang jarang-jarang diamalkan itu maka itu ada dua kemungkinan lima boleh jadi lima nan syar'iyan karena ada makna syar'i kenapa tidak karena kenapa langkah-langkah jarang-jarang mengamalkan yang ini atau tanpa makna yang syar'i wabatil dan satu hal yang tidak benar mereka beramal jarang-jarang mengamalkan hal ini lirai maknan syar'iyin karena tanpa makna syar'i tanpa makna syar'i oleh karena itu kesimpulannya pala Buddha maka harus ayakuna akan ada lima'nan syar'iyin karena makna syar'i kenapa mereka taharau ala amal lebih mereka memilih untuk beramal dengan yang lain itu. Wedakan kadzalika jika demikian, maka jadilah al-amal beramal dengan yang sesuai dengan yang jarang-jarang diamalkan. Itu mu'arid kan mu'arid seperti menentang makna yang mereka memilih, makna yang mendorong mereka untuk memilih beramal ala waftihi sesuai dengan yang sedikit itu. Wa ilam yakun mu'aridan fil haqiqah meskipun tidak bertentangan atau tidak fil haqiqah dalam realita. Maka dikatakan maka jika kita memilih mengamalkan yang jarang-jarang diamalkan oleh ulama salaf, maka berarti perbuatan kita itu seakan-akan menentang makna syar'i yang menyebabkan ulama salaf itu memilih untuk mengamalkannya jarang-jarang. Jika kita mengamalkan yang dilakukan oleh salaf, salaf mengamalkannya jarang-jarang dan kita amalkan sering-sering, maka itu kalau mu'arid seakan-akan menentang makna syar'i yang mendorong mereka untuk memilih untuk mengamalkannya jarang-jarang. Meskipun penentangannya itu bukanlah penentangan yang hakiki. Para Buddha maka pasti maka harus minta hari mataharau. Maka sikap yang benar dan itulah sikap orang yang mengikuti salaf adalah La Buddha harus memilih apa yang mereka pilih dan mencocoki apa yang mereka terus menerus melakukannya. Maka pengikut salaf yang sebenarnya itu akan melakukan yang sering-sering yang dilakukan oleh ulama salaf sering-sering dan tidak melakukan sering-sering perkara yang tidak perkara yang dilakukan oleh para ulama salaf tidak sering-sering. Itulah hakikat ittiba. Sering-sering melakukan yang sering Nabi lakukan dan tidak sering-sering melakukan sesuatu yang tidak sering-sering Nabi kerjakan. Jika Nabi sering-sering melakukan hal ini kemudian kita tidak sering-sering melakukannya malah kita sering-sering melakukan yang tidak Nabi lakukan maka fi naqs fil ittiba. Wa'idan dan juga Fa'in furida, seandainya furida diandaikan. An-naha dan mangkul bahasanya nukilan atau riwayat yang salaf itu sedikit mengamalkannya dibandingkan dengan yang banyak diamalkannya, keduanya itu menuntut takhir, boleh memilih. Fa'amalu maka amal salaf idza hukika an-nadzar fi, jika dikaji dengan sedalam-dalamnya, layak tapi mutlak takhir, maka tidaklah menuntut, boleh memilih secara mutlak. Bal iktadha, bahkan menuntut anama dawamu alaihi, apa yang sering-sering mereka lakukan, wal awal itu yang lebih utama fil jumlah secara umum. Wa ingkana al-amalu al-waqi', meskipun beramal al-waqi' yang dilakukan ala wafil akhar sesuai dengan yang lain, la harja fihi, tidaklah berdosa. Jika ada yang mengatakan, ya, jika ada yang mengatakan selama semuanya diamalkan kan berarti takhir, boleh milih. Ini diamalkan, itu diamalkan, ini sering sekali, ini langka sekali. Maka ada orang yang mengatakan selama mereka mengamalkannya kan berarti boleh milih, mau yang ini boleh, mau yang itu boleh. Maka di sini dikatakan jika dicermati dalam-dalam, maka meskipun sama-sama diamalkan, namun karena sikap amalnya beda, itu layak tadi mutlak takhir. Meskipun sama-sama diamalkan, akan tapi sikapnya beda, ini sering sekali diamalkan, ini langka sekali diamalkan. Maka sikap yang seperti itu, sikap beda antara yang sangat sering sekali dan sangat jarang sekali, itu menuntut, ya memang boleh milih, namun tidak mutlak. Namun apa? Meskipun sama-sama diamalkan, ini sering diamalkan, ini langkah diamalkan, itu sikap yang benar adalah madawamu alihi wal awla fi jumlah. Dan mengamalkan yang sering diamalkan itu lebih, itu yang lebih utama. Namun karena ini pernah diamalkan meskipun jarang, maka itu cuma menunjukkan bahasanya beramal dengan yang jarang diamalkan oleh salaf itu haram. Itu cuma tidak dosa. Itu cuma tidak dosa. Sehingga kesimpulannya layak tadi mutlak takhir. Tidak menuntut, boleh memilih secara mutlak 50-50. Ini beramal dengan ini ya 50%, ini 50% enggak. Gitu. Itu maksud para agak gitu. والقسم الثالث ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم بمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل، فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فما كانوا عليه من فعل أو ترك وهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف. والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى. ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة على خلاف دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ. وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشاتبتهما على العامة ويظنون أنهم على شيء. ثم قال في منه: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العمل وأقوم في العلم والعمل. وقال رحمه الله. Kemudian yang ketiga, lam yasbut anil awalin, tidak terdapat dalil yang sahih dari ulama salaf mereka mengamalkan dalil tersebut. Ala halin, dalam kondisi apapun. Fawa asyaddu min annahu dalilun ala ma za'amu laisa bidalilin alil baddata. Maka ini adalah terlalu mengada-ada, terlalu keras, terlalu jauh. Kalau itu adalah dalil sesuai dengan apa yang mereka sangka. Laisa bidalilin alih al-batata, karena itu bukanlah dalil untuknya al-batata sama sekali. Bagaimana contoh kasus tadi salat sunnah berjamaah, maka dalil tersebut tidak pernah diamalkan oleh sah. Maka terlalu mengada-ada kalau itu dijadikan sebagai dalil untuk apa yang mereka sangka, karena dalil tersebut bukanlah dalil untuk hal itu batata sama sekali. It karena laukana dalilan alaih, seandainya dalil tersebut adalah dalil atas perkara tadi, maka lam ya'zub, maka hal tersebut tidaklah hilang, tidaklah hilang dari pemahaman para sahabat dan tabi'in, tidaklah lepas dari pemahaman para sahabat dan tabi'in. Jika memang itu dalil, tentu para sahabat dan tabi'in telah mengamalkan. Maka tidak mungkin para sahabat dan tabi'in tidak memahaminya dengan pemahaman seperti itu. Summa yafhamuhu ha'ula. Kemudian mereka punya pemahaman dengan pemahaman seperti itu, dan ini adalah pemahaman yang benar. Ini tidak mungkin. Fal amal awalin, maka amalnya orang-orang yang terdahulu, kaifa kana, bagaimanapun keadaannya, musadimun, jelas bertabrakan, limuqtada hadzal mafhum, dengan konsekuensi pemahaman ini, wa mu'aridun lahu, dan menentangnya. Walau kana tarkal amali, meskipun amalnya salaf itu bentuknya adalah tarkal amali, tidak mengamalkannya. Maka amal salaf yaitu tidak mengamalkan dalil tersebut, itu bertabrakan dengan pemahaman tadi. Maka amal yang dilakukan oleh orang-orang belakangan yang menyelisih amalnya salaf, yaitu ingat amalnya salaf dalam ini adalah tarkul amal, tidak beramal. Maka apa yang diamalkan oleh mutaakhirin, orang-orang belakangan dari jenis ini, itu berarti menyelisih ijma' orang-orang terdahulu. Karena mereka ijma' untuk tidak beramal. Mereka ijma' untuk tidak mengamalkannya. Maka amalnya orang-orang belakangan tersebut menyelisih ijma'nya salaf. Dan setiap orang yang menyelisih ijma', apalagi ijma' salaf, maka dia adalah orang yang keliru. Karena sebenarnya umat Muhammad di masa kapanpun tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka apa yang famakanu alaihi, maka apa yang mereka tempuh min fi'lin, yaitu melakukan satu dalil, mengamalkan satu dalil, autarkin atau tidak mengamalkan satu dalil, maka itulah sunnah dan itulah perkara yang muktabar teranggap dan itulah petunjuk. Dan tidak ada di sana kecuali benar atau keliru. Maka setiap orang yang menyelisih salaf, orang-orang yang terdahulu, maka dia keliru. Wadah kafir dan dahdah sudah cukup untuk jadi dalil. Dan hadis dhaif yang tidak diamalkan oleh para ulama, yang tidaklah para ulama beramal dengan semisalnya, jarin hadal majra berlaku padanya ketentuan ini. Oleh karena itu, wa min hunalika, dari situ ulama al-sunnah tidaklah mendengarkan klaim orang-orang Rafidah yang mengatakan bahasanya Nabi SAW nafsu menegaskan bahasanya Ali adalah khalifah setelahnya. Kenapa tidak dipedulikan oleh al-sunnah? Dalilnya apa? Karena takut salah untuk meninggalkan, karena ulama salah bersepakat meninggalkan apa yang mereka klaim itu. Kenapa? Karena amal, karena amal dari kafatul sahabat, seluruh sahabat menyelisihi apa klaim tadi, maka ini adalah dalil batilnya klaim tadi atau minimal tidak teranggapnya dalil tadi. Seandainya memang benar-benar ada, maka di sana ada unsur-unsur yang menyebabkan itu tidak teranggap. Karena seluruh sahabat tidaklah mungkin bersepakat di atas kesalahan. Maka sirotma, dan seringkali kita engkau dapatkan ahli bid'ah dan ahli sesat, mereka berdalil dengan dalil Quran dan sunnah, lalu mereka memahaminya madzhabahum, mereka bawa dan mereka memahami dalil Quran dan sunnah tersebut sesuai dengan madzhab mereka. Wayurabbiruna, dan mereka menimbulkan dari kata-kata hubar, debu, menimbulkan kesamaran dengan dalil-dalil mustabih, dengan dalil-dalil yang mustabihat dari Quran dan Sunnah al-ammah terhadap orang-orang umum, sehingga orang-orang umum mengira anhum ala syaih, sesungguhnya mereka itu berada di atas dalil padahal tidak. Kemudian Imam Syatibi mengatakan, falihada kulihi, karena itu semua, maka wajib, ya juga wajib atas setiap orang yang mengkaji dalil syar'i, mura'atu mafahima minul awal, memperhatikan bagaimana pemahaman salah orang-orang terdahulu, wa makanu alaihi fil amali bihi, dan bagaimana sikap mereka dalam mengamalkan dalil tadi. Karena pemahaman salah dan bagaimana amal salah, ahrofi sholat itu yang lebih tepat dalam benarnya dan lebih lurus dalam ilmu dan amalnya. Ya. Kemudian berkata Imam Syatibi dalam kitab Iqtisad. Qala rahimahullahu fil Islam kullu man istaba'a al-mutashabihati al-kharrafa al-manafati al-hammal al-ayati ma la tahmiluhu inda salafi salih au tamasaka bil ahadith al-wahiyati au akhada al-adillati ببادئ الرأي ليستدل على كل فعل أو قول أو استفاد وافق جرده بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف. فمن طلب خلاف نفسه تشبث حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على أحد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جاهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. وقال الألامة ابن القيم في الصواعق المرسلة: إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. Kata Imam Syafi'i, setiap orang yang mengikuti mustabihat, dalil-dalil yang tidak jelas maknanya di Quran dan Sunnah, atau harfa al-manatat, atau menyimpangkan mengotak-atik al-illah, atau sebelumnya wakasiran mata jidu ahlal bidak yastadini bidak sunnah. Ada footnote dari Syaikh Ali: wahada kalamun yu'adu aslan fi hadil a'sari allati yashtabihu ala sababil muslimi fiha al-haqu bima yushbihuhu. Perkataan beliau tadi, wakasiran matajid ahlal bidak wa dolala yastadilina bil kitab sunnah. Wahadal kalam, wahada, dan ini adalah kalamun, perkataan Imam Syatibi, yu'adu, dinilai aslan, adalah kaedah fi hadil aksar, di masa ini, satu masa yang yastabih, rancu bagi para pemuda muslim, rancu baginya al-haku, kebenaran, bima yusbihu, dan sesuatu yang mirip dengan kebenaran. Al-manat maknanya dua, al-illah, sebut dua, illah. Illah disebut juga manatan, artinya tempat menggantung. Manat artinya tempat menggantung, disebut tempat menggantung. Liratil hukmi biha, karena hukum itu berkaitan erat dengannya, bertakliti dan berkaitan dengannya. Maka setiap orang yang mengikuti dalil-dalil yang tidak jelas atau mengotak-atik illah atau hamalal ayat, memahami ayat dengan pemahaman yang tidak dipahami oleh salafus saleh, dengan pemahaman yang tidak dipahami oleh salafus saleh, atau tamat sakat berpegang teguh dengan hadis-hadis yang lemah, atau mengambil dalil bibad diirai dengan pemahaman yang dangkal, yastadillah ala kulli fi'lin, untuk mendalili segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang sesuai dengan tujuannya, dia dalili dengan ayat atau hadis. La yafuzu fi dzalika aslan, maka orang yang seperti ini tidak akan beruntung sama sekali. Buktinya istidlalu kulli firqatin, karena setiap firqah syuhrat bil bid'ati, yang terkenal sebagai ahli bid'ah, itu mereka berdalil dengan untuk mendalil kebid'ahan mereka dengan ayat atau hadis min ghairi tawakuf, tanpa pakai tanpa pakai pertimbangan, tanpa pakai berhenti dulu ditimbang-timbang, namun apa, badi ora'i, langsung dibaca, oh ini dalil, tidak ditimbang-timbang. sebagaimana contoh kasus tadi tentang sholat berjamaah tadi, dilihat, oh ini dalil. Tanpa di tawakuf dulu, tanpa ditimbang-timbang dulu. Paman talaba, maka barang siapa yang ingin membebaskan dirinya, maka dia akan melakukan tasabbutan, maka dia akan tasabbut, akan merenung baik-baik apa yang tadi yang tidak jelas baginya jalan yang benar. Paman tasahala, namun barang siapa yang bermudah-mudah, begitu ada dalil, wah ini bisa jadikan dalil untuk ini, bermudah-mudah, maka ormadhu aidil hawa, maka tangan-tangan hawa nafsu melimpahkannya, mencampakkannya fi ma'atib, di satu tempat yang la makhlasolahu minha, dia tidak bisa terbebas darinya ila masya Allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Berkata al-imam al-hafidh Ibn Abdul Hadi, muridnya Syekhul Sunni Taimiyah, dikatakan asfar al-munki, dan tidak boleh ihdas memunculkan takwil tafsir baru untuk satu ayat atau satu sunnah lam yakun ala ahdi salaf, yang tidak ada di masa salaf. Lihat footnote, waqad qala qablu, dan beliau telah berkata sebelum kalimat ini, walau kana haqqan la sabaquna ilaihi, seandainya tafsir sepanjang itu adalah benar, tentu para ulama salaf telah mendahului kita, ilman mengetahuinya, amalan mendahului kita dalam mengamalkannya, wa irsyadan dan mendakwahkannya, wa nasihatan dan menasihatkannya pada banyak orang. Tidak ada di masa salaf, dan tidaklah mereka mengenalnya, tidak pula menjelaskannya pada umat. Karena hada, maka perbuatan seperti ini mengandung makna bahwasanya mereka ganti katok ni tu, katok muat tok buku saya tu, bu katok muat tok muat tok ganti tu, katok muat tok muat tok bu ganti ganti. Ganti, nyun ganti ni ku. Mengandung makna bahasanya mereka itu tidak mengetahui kebenaran dia ke dalam masalah ini, dan mereka sesat dari kebenaran tersebut. Namun ihtada ilaihi, mendapatkan hidayah dengan pemahaman seperti itu, hadal mu'tarid, orang yang menentang ini, al-mustakhir, yang belakangan. Orang yang menentang pemahaman salaf ini ya, dia datang belakangan. Nah, konsekuensi daripada tafsir baru terhadap ayat atau sunnah yang tidak ada di masa salaf. Berkata Alimul Nurqayyim dalam kitab dia Sawa'id Mursalah, ringkasnya atau dalam muktasarnya, inna ihdatsal qauli, sejujurnya memunculkan baru, memunculkan pendapat atau perkataan yang baru untuk tafsir Al-Quran yang salah, dan para imam itu menyelisih tafsir seperti itu, yastazim, mengharuskan dua kemungkinan. Maka konsekuensinya adalah dua kemungkinan. Yang pertama, ayakuna khata'un finalsihi, tafsir baru itu, itulah yang keliru. Kemungkinan yang kedua, perkataan salaf yang menyelisih tafsir tadi, itulah yang keliru. Dan tidak, dan seorang yang berakal tidaklah ragu bahasanya yang lebih layak bil ghalat, dinilai keliru, wal khata, dan keliru, anu sesungguhnya perkataan orang belakangan tadi lebih tepat bil ghalat, dinilai keliru, wal khata, dan keliru, daripada perkataan salah. Ila inda sakitin raqi'in yakulu fi misli hadal maqami nahnu rijalun wahum rijal, kecuali menurut orang yang sakit, orang yang gugur, orang gugur itu maksudnya orang yang tidak perlu diperhatikan, orang yang gugur, orang yang buangan, oke, itu makna aslinya menambah apa ini khotbah. Yaqulu yang mengatakan dalam semisal dalam hadal maqam kedudukan ini atau situasi ini, nah kami kan rijal sedangkan mereka rijal, padahal yang tepat nahnu dzukur wa hum rijal. Baterainya habis nih. Pertama baterai yang muat. Iya ini tinggal paruh nafas. Jaket tarik. Habis besok udah pakai jaket tarik. Al-Aqiy maknanya al-ahmak, si dungu. Ma'atib di halaman sebelumnya 141 ma'atib tempat kebinasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.